Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita masih di ayat yang ke-32 dari surat Al-An'am. Yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa mal hayatu dunya, dan tidaklah kehidupan dunia illa la'ibun wa lahwun, kecuali permainan dan hal yang melalaikan. Waladdarul akhiratu khairun lilladzina yattaqun, dan kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Afala taqilun, tidakkah kalian menggunakan akal? Berkaitan dengan pengertian takwa, Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan, takwa adalah ittikhadu wiqayatin min adabillah, memiliki tameng pelindung dari siksaan Allah subhanahu wa ta'ala, dengan mengerjakan apa yang diperintahkan dan menjauhi hal-hal yang dilarang. Dan ini ala ilmin wa basiratin, mengerjakannya karena ilmu dan karena pengetahuan. Bahasanya ini satu hal yang Allah perintahkan, bukan karena tradisi dan kebiasaan. Wa ba'duhum, dan sebagian ulama, yatafannanu, berkreasi dalam fi ta'rifiyah, dalam mendefinisikan takwa, semacam bait syair yang disampaikan oleh Ibnu Mu'taz, khalid dhunuba saghiraha wa kabiraha dzaka taqwa, tinggalkanlah dosa baik yang kecil ataupun yang besar, itulah pengertian takwa. Wa'mal kamashin fawqal ardi syauqi yahdharu ma yara, dan bersikaplah sebagaimana orang yang berjalan di satu tanah yang penuh dengan pohon berduri. Yahdharu, yang mewaspadai, ma yara, apa yang dia lihat. La tahqiranna saghiratan, dan janganlah anda meremehkan dosa yang kecil. Innal jibala minal hasa, sesungguhnya gunung itu berasal dari tumpuan kerikil-kerikil kecil. Wa ba'dhum, dan sebagian orang mendefinisikan takwa, yaitu perkataan Talik bin Habib. Dia mengatakan, rahimallahu ta'ala, yang namanya takwa adalah anda beramal, mentaati Allah, yaitu menjalankan hal yang diperintahkan, ala nurin minallah, di atas cahaya dari Allah, yaitu cahaya iman. Tarju thawab Allah, dan anda berharap ganjaran balasan dari Allah, dan anda tinggalkan apa yang Allah larang. Ala nurin minallah, dan itu di atas cahaya dari Allah, yaitu cahaya iman, yaitu karena motivasi iman. Taksya iqaballah, karena anda khawatir dengan siksaan Allah. Perlu diketahui bahasanya definisi takwa yang disampaikan oleh Talak bin Habib ini dikatakan oleh Ibnu Qayyim sebagai definisi takwa yang paling baik. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim di kitabnya Risalah Tabuqiyah, atau yang disebut dengan juga Zadul Muhajir Ilallah. Beliau katakannya adalah definisi takwa yang paling lengkap. Namun demikian pendapat Ibnu Qayyim. Kita lihat pendapat Ibnu Utsaimin, beliau mengatakan, lakinal awwala ajma' wa awdah. Akan tetapi definisi yang pertama, definisi yang beliau sampaikan, ittikhadhu wiqayatin min adabillah, memiliki tameng yang menjaga dari siksa Allah, ini kata beliau ajma', definisi yang beliau sampaikan di awal itu lebih lengkap dan lebih jelas. Dan di antara lebih jelasnya adalah li'annahu yu'rafu bihi, karena diketahui dengan definisi tersebut istiqaqut taqwa, akar kata takwa, yaitu akar kata takwa adalah wiqayah, yang tentu akar kata ini tidak dijumpai di definisi Talak bin Habib. Nah, ini alasan yang menyebabkan beliau mengatakan definisi takwa dengan ittikhadhu wiqayatin min adabilah dan seterusnya itu lebih bagus dan lebih jelas, karena lebih menampakkan akar kata takwa yang ini tidak dijumpai pada definisi Talak bin Habib, meskipun definisi Talak bin Habib ini disebut sebagai ahsanu ta'arif, definisi yang paling bagus tentang takwa oleh Ibnul Qayyim. Afala ta'qilun, tidakkah mereka menggunakan akal? Kalimatnya di sini maknanya dan fungsinya adalah taubih, untuk mencela. Oleh karena itu, maka maknanya pikirkanlah realita ini dan ketahuilah kadar dari dunia, kualitas dari dunia, dan bandingkan dengan kadar dan kualitas akhirat. Dan yang dimaksud dengan akal di sini adalah aklu rusdi dan bukan aklu taklifi. Maka akal ada dua macam. Ada akal taklif, akal yang menyebabkan seorang itu menjadi mukallaf, dan kebalikannya adalah gila. Sedangkan aklu rusdi, akal dalam artian bertindak yang baik dan tepat, kebalikannya adalah safih. Orang yang tidak bisa melakukan, tidak bertindak dengan tindakan yang tepat, meskipun dia cerdas, meskipun dia bukan gila. Ada orang yang nekat tetap melakukan hal-hal yang memalukan meskipun semua orang mencibirkan, maka ini tindakan orang yang tidak berakal. Maka demikian juga orang yang lebih memilih kenikmatan dunia dengan menyia-nyiakan akhirat, kita katakan ini adalah tindakan orang yang tidak berakal, tindakan yang tidak tepat. Karena mereka orang-orang yang lebih mengutamakan dunia daripada akhirat, mereka berakal dalam artian tidak gila. Akan tapi akal yang mereka miliki bukanlah akal rusdin, akal yang mengantarkan seorang untuk melakukan tindakan yang tepat. Kandungan ayat dari surat Al-An'am ayat yang ke-32, yang pertama ada dorongan untuk bersikap zuhud terhadap dunia dan tarhib motivasi untuk semangat dengan akhirat. Wajudzalika, penjelasannya adalah karena ayat ini menggambarkan dunia dengan mengatakan la'ibun walahwun, permainan dan yang melalaikan. Sebaliknya akhirat dideskripsikan dengan khairun lilladzina yattaqun, lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian kandungan yang kedua, dunia ini seluruhnya permainan dan melalaikan. Karena di sini ada hasar, ini ada innama, atau ada nafi dan illa, wa mal hayatu dunya illa la'ibun wa lahwun. Dan beda la'ibun dengan lahwun, la'bun fil jawarih, la'bun artinya permainan yang mencapekkan badan, sedangkan lahwun itu adalah hal yang melalaikan hati. Kemudian yang ketiga, tidaklah kondisi dunia kecuali itu. Sisi pendalilannya adalah karena adanya hasyar, pembatasan yang ada dalam ayat ini, yaitu ada nafi dan illa, wa mal hayatu dunya illa la'ibun wa lahwun. Dan kandungan yang keempat, bahasanya kampung akhirat lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa daripada dunia. Maka berdasarkan hal ini, maka apa yang menimpa orang yang bertakwa di dunia berupa gangguan karena mereka taat kepada Allah Azza wa Jal, demikian juga berbagai macam penyakit yang menimpa mereka, demikian juga musibah dalam bentuk faqdi habibin, kehilangan orang yang dicintai, wafatnya orang tua, wafatnya anak yang disayang, dan semacam itu, maka di akhirat semua musibah tadi akan lupa, seakan-akan tidak pernah terjadi. Karena akhirat menghapus segala sesuatu yang telah lewat, seakan-akan tidak terjadi. Kemudian yang kelima, ayat ini menegaskan adanya kampung akhirat. Karena ketika Allah menegaskan sifat akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa, maka ini menunjukkan adanya akhirat. Maka ketika Allah katakan akhirat lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa, maka tentu berarti akhirat ada. Kalau dikatakan akhirat lebih baik namun akhirat tidak ada, tentu ini kalimat yang salah. Karena sifat lebih baik bagi orang yang bertakwa itu statusnya adalah cabang, dan adanya akhirat itu adalah pokok. Ketika cabang itu ada, maka pasti pokoknya ada. Tapi kalau pokok itu ada, belum tentu ada cabang. Kemudian akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang memiliki takwa. Sedangkan untuk selain orang-orang yang bertakwa, akhirat tidaklah lebih baik, bahkan boleh jadi lebih jelek. Oleh karena itu terdapat dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Muslim, Nabi mengatakan bahasanya dunia adalah penjaranya orang-orang yang beriman dan surga bagi orang kafir. Maka dunia bagi orang yang beriman adalah penjara. Kenapa demikian? Karena seandainya kenikmatan dunia seluruhnya dibandingkan dengan kenikmatan akhirat, lam yakun syai'an, tidak ada apa-apanya. Adapun orang kafir, maka dunia adalah surganya. Karena di dunia orang kafir itu di tengah-tengah keluarganya, di tengah-tengah orang yang sejenis dengannya, dia gembira. Akan tapi di akhirat kondisinya kebalikan dari hal tersebut. Oleh karena itu diriwayatkan dari Al-Hafidz, diceritakan tentang Al-Hafidz Ibnu Hajar yang menjadi kepala para hakim, menjadi hakim agung di Mesir. Satu hari beliau melewati Yahudiin Zayatin, seorang laki-laki Yahudi penjual minyak goreng eceran yang dia telah capek karena gangguan minyak, panasnya pasar dan yang lainnya. Sedangkan Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala tajuruhu al-khuyulu, naik kereta yang mewah, ditarik oleh al-khuyul, oleh kuda-kuda atau bighal alal arabah, dan beliau berada di atas kereta karena dia adalah qadi qudat fil Misr, ketua qadi, kepala qadi di Mesir. Maka orang Yahudi ini menghentikan perjalanan Ibnu Hajar dan mengatakan, kaifa takunu anta fi hadhil hal, maka bagaimanakah anda dalam keadaan semacam ini, yaitu demikian mewah dan nikmat. Sedangkan aku kok malah dalam kondisi semacam ini, sedangkan hadis Nabi kalian, dunia itu penjara orang yang beriman dan surga bagi orang kafir. Fa'ajabahu, maka Ibnu Hajar menjawab alal badihah dengan jawaban yang spontan namun cerdas. Badihah itu spontan, enggak dipikir panjang, namun jawaban yang sangat cerdas, dan besar disebut badihi atau badihah. Maka beliau mengatakan tidaklah seorang mukmin dalam kenikmatan hidup yang dia dapatkan selama di dunia dibandingkan akhiratnya, kecuali keadaan dunia yang penuh nikmat tadi dibandingkan akhirat, itu masih penjara. Wa amal bu'su, adapun derita, wa syaqq dan sengsara yang engkau rasakan saat hidup di dunia dibandingkan akhirat berupa adab Allah, siksa di neraka bagi orang yang mati dalam keadaan Yahudi, maka keadaan di dunia adalah surga. Maka orang Yahudi ini mengetahuilah makna sebenarnya dari hadis di atas, wa aslama, kemudian masuk Islam. Dan cerita ini sangatlah banyak disampaikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala di berbagai kitab beliau, di Tafsir Juz Amma, ada di Kitabul Ilmi. Namun dicetakan ini yang menarik adalah catatan kaki yang disampaikan oleh editor tentang sumber cerita ini. Bahasanya cerita ini ada disebutkan oleh Al-Munawi di Faidul Qadir. Faidul Qadir adalah syarah Al-Munawi untuk Jami' Shahih kaya Suyutikum dan Ajluni di Kasful Khofar atau Kasful Khuta di sini. Maka berkaitan dengan hadis surga itu penjara orang beriman dan surga bagi orang kafir, ada dua penjelasan tentang maknanya. Penjelasan yang pertama adalah sebagaimana penjelasan Ibnu Hajar dalam kisah ini, bahasa yang dimaksud dengan dunia itu adalah penjara untuk orang yang beriman, tidak menghalangi orang beriman untuk hidup senang di dunia, Namun sesenang apapun orang yang beriman di dunia, maka itu masih penjara jika dibandingkan nikmat surga. Sedangkan sesusah apapun dan dunia itu adalah surga bagi orang kafir, bukan berarti orang kafir pasti hidup senang di dunia. Namun sesusah apapun orang kafir di dunia dibandingkan azab neraka, maka itu masih surga. Penjelasan yang kedua, jadi maksud bahasanya dunia itu adalah penjara bagi orang-orang yang beriman, karena orang-orang yang beriman kenal halal dan haram, yang ini membatasi geraknya untuk ketika dia mencari kenikmatan dunia, ketika dia makan, maka tidak semua dia makan. Tidak semua dia makan, ada yang mau dia makan, ada yang boleh dia makan, dan ada yang tidak boleh dia makan. Cari duit, tidak semuanya digasak. Ada duit yang dia tinggalkan, ada duit yang haram. Nah, hanya dengan orang yang kafir, maka orang yang kafir tidak punya, maka bagikan di surga. Namanya surga, tidak ada yang terlarang di surga. Tidak ada yang terlarang di surga. Dapat di penjara, maka banyak hal yang segala sesuatu terbatas, gerak terbatas, makanan terbatas. Nah, ini adapun untuk orang kafir, dunia ini bagikan surga, karena yaitu tidak ada hal yang terlarang, semuanya boleh, sehingga semuanya dimakan, mau kecoa, mau tikus, mau ini ya, dimakan semua. Ini, contohnya di Manado, kata orang. Di mana tuh semua dimakan, di mana tuh semua dimakan, ada sate kecoa, ada ini macam-macam, semuanya dimakan. Ya, karena apa? Karena orang kafir. Maka karena orang kafir ini di dunia tidak ada yang terlarang, semuanya halal, semuanya boleh, semuanya guasa, semuanya disikat, dimakan. Itu penjelasan yang kedua tentang makna hadis ini. Kemudian, dan Allah Ta'ala telah menyebutkan tentang unggulnya akhirat dibandingkan dunia. Dalam tiga jenis ayat. Yang pertama adalah berkaitan, maka akhirat itu lebih baik daripada dunia terkait dengan person tertentu. Akhirat yang kedua, akhirat itu lebih baik daripada dunia untuk person yang punya sifat tertentu. Dan yang ketiga adalah akhir lebih baik daripada dunia tanpa dikaitkan dengan person tertentu. Ayat jenis pertama, yaitu akhirat itu lebih baik daripada dunia yang dikaitkan dengan person tertentu, ini kita jumpai misalnya di surat Ad-Duha ayat yang keempat, walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada dunia, dan yang lebih baik bagimu daripada dunia. Dan yang dimaksudkan kamu di sini adalah Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah lebih baik daripada dunia untuk orang yang punya sifat tertentu. Contohnya di ayat yang sedang kita bahas Al-An'am 32, walad-darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun afala taqilun. Demikian juga contoh yang lain ada di surat An-Nisa ayat yang ke-77, wal akhiratu khairul limanittaqa, dan akhirat itu lebih baik bagi siapa saja yang bertakwa. Dan yang ketiga adalah Allah tegaskan akhirat lebih baik daripada dunia tanpa dikaitkan dengan person tertentu, sebagaimana di akhir surat Sabbaha, yaitu surat Al-A'la, bal tu'thiruna al-hayata dunya wal akhiratu khairu wa abqa, dan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Ini tidak Allah kaitkan dengan person-person tertentu. Meskipun kita katakan maknanya ini lebih baik bagi person tertentu, bagi orang yang masuk surga, ataupun bagi orang yang masuk neraka dan kekal di neraka, maka tentu keadaannya di dunia lebih baik daripada akhiratnya. Kemudian ayat selanjutnya di surat Al-An'am, yaitu ayat yang ke-33, firman Allah Azza wa Jal, Qad na'lamu innahu layahsunuka alladhina yakuluna. Sungguh kami mengetahui innahu, sesungguhnya membuatmu sedih apa yang mereka katakan. fa innahum, maka sunya mereka tidaklah mendustakanmu, walakin adh-dhalimin, akan tapi orang-orang yang zalim itu orang-orang yang kafir, bi ayatillah yajhadun, mereka membangkang terhadap ayat-ayat Allah. Nah, qad dalam ayat ini adalah untuk menegaskan, yang kita terjemahkan dengan sungguh. Para ulama nahwu mengatakan yang namanya qad itu kalau ketemu dengan fi'il madhi maka artinya sungguh. Dan kalau ketemu fi'il mudhari artinya jarang-jarang. Demikian secara umum dikatakan oleh para ulama nahwu, namun kita katakan kaidah nahwu ini adalah hadha wal ghalib, itu adalah mayoritasnya, bukan keseluruhannya. Ya, mayoritasnya kalau qad bertemu dengan fi'il madhi maka artinya sungguh. Contohnya ada di ayat ini. Ya, atau contohnya ada di surat Qaf, qad alimna ma tanqusul ardu minhum. Sungguh kami telah mengetahui apa yang dikurangi oleh bumi dari mereka. Dan kalau pakai jika qad bertemu dengan fi'il mudhari maka menunjukkan jarang-jarang. Qad yajudul bakhilu, terkadang orang yang pelit itu dermawan. Maka pelit dermawan, nah tentu ini litaklil, menunjukkan satu hal yang jarang terjadi. Akan tapi terdapat dalam Al-Quran qad itu bergandeng dengan fi'il mudhari namun artinya sungguh. Contohnya di surat An-Nur ayat yang ke-64, qad ya'lamu ma'antum alaih, dia Allah sungguh mengetahui keadaanmu. Contoh yang lain adalah di ayat ini qad na'lamu innahu la yahzunuka. Contoh yang lain ada di awal-awal juz 2, qad nara taqalluba wajhika fis sama, sungguh kami telah melihat bolak-baliknya wajahmu ke arah atas karena mengharap terjadinya perpindahan kiblat. Nah, maka di sini maka sehingga kita jumpai bahasanya qad bersambung dengan fi'il mudhari dan artinya sungguh. Akan tapi yang harusnya itu fi'il madhi, kenapa digunakan fi'il mudhari? Kalau pakai kaidah nahwu berarti harusnya pakai fi'il madhi. Namun fi'il madhinya di sini diganti dengan mudhari dan artinya tetap sebagaimana kalau ketemu fi'il madhi, yaitu sungguh. Ini kata beliau memiliki makna sebagai isyarat bahasanya Allah Azza wa Jal alima wa ya'lamu ma yakunu, mengetahui, alima telah mengetahui dan terus mengetahui apa yang akan terjadi. Artinya dalatan alal istimrar, menunjukkan terus menerus. Qad na'lamu artinya Allah itu terus menerus mengetahui. Bikhilafi alima, lain halnya kalau qad alima misalnya. Qad alimtu, maka kalau menggunakan kata kerja lampau maka itu menunjukkan sesuatu yang terjadi di masa lampau kemudian sudah selesai. Maka jika sesuatu itu bersifat terus menerus maka digunakanlah fi'il mudhari. Innahu la yahzunuka, maka sungguh kami mengetahui bahasa ya, apa yang mereka katakan itu membuatmu sedih. Ya, berkaitan dengan layah zunuka, di sini ada dua kiroah, ada dua model bacaan. Ya, bisa dibaca dengan layuh zinuka, sungguh menyedihkanmu. Atau boleh juga dengan layah zunuka, sungguh sedih. Ya, sungguh itu sedih bagimu. Dan yang namanya hazan adalah diddu surur, kebalikan dari gembira. Dan yang namanya sedih atau al-hazan adalah maknan. Sesuatu yang adalah satu hal yang bersifat abstrak. Qa'imun binafsi, yang ada pada jiwa seseorang. Yastalzimu al-inkisara wa nadma, yang mengharuskan al-inkisar sedih, bahasa lain untuk sedih, wan-nadma dan menyesal. Satu hal yang abstrak yang ada pada jiwa seseorang yang menyebabkan seorang itu inkisar, hatinya terasa berkeping-keping karena sedih, wan-nadma dan menyesal. Maka membuat sedih dirimu, alladzina yaquluna, apa yang mereka katakan. Apa yang mereka katakan? Jawabannya, mereka mengucapkan perkataan yang sangat mungkar, perkataan yang sangat mengerikan. Mereka mengatakan, orang-orang musyrik jahiliyah, orang-orang musyrik Arab mengatakan Allah punya anak perempuan, itulah malaikat dalam keyakinan mereka. Dan dalam keyakinan orang musyrik jahiliyah, malaikat adalah anak perempuannya Allah. Demikian juga mereka mengatakan, kami menyembah patung berhala ini supaya patung ini mendekatkan kami kepada Allah Azza wa Jal. Demikian juga perkataan mereka tentang Ar-Rasul alaihi salatu wasalam. Mereka katakan bahasanya Rasul adalah tukang sihir atau orang sinting atau dukun. Maka semua yang mereka katakan yang itu bertolak belakang dengan tauhid dan kerasulan, tidaklah diragukan kalau itu membuat sedih Nabi alaihi salatu wasalam. Nah, ketika Nabi sedih karena kata-kata yang mereka ucapkan ini, maka ini apakah dalam rangka membela diri ataukah marah karena Allah Azza wa Jal, atau sedih karena Allah Azza wa Jal? Tentu jawabannya, kondisi kejiwaan Nabi ini adalah karena marah karena Allah Azza wa Jal, bila syakin tanpa ragu. Maka Allah katakan, innahum la yukadzibunaka, sungguh mereka orang-orang musyrik Arab itu tidaklah menganggap dirimu, meyakini dirimu sebagai orang yang bohong. Inilah perkataan Ali Musir wa Akhfa, zat yang mengetahui semua rahasia dan apa yang tersembunyi, zat yang mengetahui isi hati. Fa'innahum, makasnya mereka orang musyrik Arab itu, la yukadzibunaka, tidaklah meyakinimu sebagai orang yang bohong. Demikian dalam hati mereka, mereka meyakini benarnya perkataanmu kalau engkau adalah nabi utusan Allah. Mereka tidak mendustakanmu. Dalam hati mereka, mereka mengakui kalau engkau benar dalam pernyataanmu, bahasanya engkau adalah utusan Allah. Wa amma fi alsinatim, namun di lisan mereka mengatakan bahasanya nabi adalah sahirun kadzab, tukang sihir dan pembohong. Akan tapi dalam hati mereka, mereka menyadari kalau nabi itu benar. Wa anahu aminun, dan bahasanya beliau adalah seorang yang amanah. Ya, jika dia adalah amanah terhadap manusia, apalagi amanah berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka menamai, menggelari Nabi sebelum beliau menjadi Rasul dengan sebutan Al-Amin. Orang yang bisa dipercaya. Oleh karena itu bahkan setelah Nabi itu menjadi Nabi, ketika mereka bepergian, itu pun mereka merasa aman jika nitipkan barang di tempat yang Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu ketika Nabi hijrah ke Madinah, Nabi pesankan Ali untuk tetap tinggal di Mekah, tugasnya untuk mengembalikan barang-barang titipan orang-orang kafir yang safar. Dan ketika mereka safar, mereka titip kunci rumahnya atau hartanya kepada Nabi. Demikian juga mereka ridha dengan Nabi dan menjadikan Nabi sebagai hakim. Ketika mereka merenovasi Ka'bah, kemudian mereka berebut siapakah yang meletakkan kembali Hajar Aswad di tempatnya, maka mereka sepakat dan mereka semua rela ketika yang ngasih keputusan adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun tatkala Nabi datang membawa kebenaran, syariku bihi, mereka jelas melihat kebenaran, wa angkaruhu, namun mereka mengingkarinya, wal iyadzu billah. Walakin adh-dhalimin, akan tapi orang-orang yang zalim. Dan yang dimaksud dengan orang-orang yang zalim adalah orang-orang yang mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kezaliman yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah kekafiran. Bi ayatillahi yajhadun, mereka membangkang mengingkari ayat-ayat Allah. Dan di sini bunyinya ayatillah yajahadun, bukan yajahadu nabi ayatillah, karena dua tujuan. Yang pertama supaya menunjukkan makna hanya, mereka hanya juhud, pengingkaran secara lahiriah terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan maknanya, maka orang-orang zalim tidaklah membangkang, tidaklah mengingkar kecuali ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka mengakui, menerima berbagai hal kecuali ayat Allah. Kalau ayat Allah, mereka tidak mau mengakuinya. Dan tujuan yang kedua adalah supaya sesuai dengan akhir ayat-ayat sebelumnya, semuanya jatuh nun, maka supaya di ayatnya juga jatuh nun, maka bi ayatillahi diletakkan di depan. Dan karena adanya kesamaan akhir ayat adalah termasuk keindahan dalam berbahasa bila syakin, tanpa ragu. Oleh karena itu maka renungkan, oleh karena itu renungkanlah firman Allah Azza wa Jalla di surat Toha. Kalau mereka mengatakan aman Nabi Rabbi Harun wa Musa, mereka mengatakan kami beriman dengan Rabbnya Harun dan Musa. Maka Harun disebut terlebih dahulu baru Musa, padahal dalam semua ayat yang menyebutkan Musa dan Harun, Musa selalu lebih dulu. Kecuali di ayat ini. Hal ini dilakukan min ajli tanasubir usil ayat, supaya adanya akhir ayat yang sama dengan ayat-ayat sebelumnya. Maka di sini disampaikan oleh Syaikh Utsaimin bahwa semua ayat dalam Al-Qur'an yang menyebut Musa dan Harun, itu Musa selalu disebut lebih dulu daripada Harun, kecuali di satu ayat di surat Thaha ayat yang ke-70. Dan ini tujuannya adalah bukan karena Harun lebih mulia daripada Musa, bahkan Musa lebih mulia daripada Harun, akan tapi untuk tanasubil akhir ayat, adalah karena Allah ingin supaya jatuh akhir huruf ayatnya semua sama. Ya, pelajaran yang bisa kita petik dari ayat yang ke-33 surat Al-An'am, yang pertama, kita meyakini bahasanya Allah mengetahui segala sesuatu, termasuk mengetahui apa yang diucapkan oleh mereka-mereka orang-orang yang mendustakan. Qad na'lamu, sungguh kami mengetahui. Kemudian ada hiburan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menguatkan ruhahu al-ma'nawiyah, menguatkan kejiwaan Nabi. Maka dalam ayat ini terdapat hiburan untuk Nabi dan menguatkan spirit Nabi, kejiwaan Nabi. Dan hiburan untuk Nabi dalam ayat ini sangatlah jelas. Nabi sedih dengan ucapan-ucapan mereka, maka Allah katakan, enggak usah bersedih, mereka itu hanya ingkar secara lahiriah, hatinya mereka pun sebenarnya mengakui bahwa engkau betul-betul utusan Allah. Dan di sini terdapat pelajaran Allah menghibur Nabi. Oleh karena itu, wahakadza, demikianlah sepatutnya seorang itu menghibur saudaranya, bima yaqa limislihi, dengan apa yang terjadi bagi orang yang semisal beliau, dengan menyampaikan kepadanya bahasanya ada orang yang nasibnya sama, banyak orang yang bernasib sama. Maka demikian diantara cara menghibur seseorang, diantara cara menghibur orang yang sedih adalah kita sampaikan kepadanya bahasanya orang yang senasib dengan Anda itu banyak, Anda bukanlah satu-satunya yang mengalami kesusahan, banyak orang yang susah, bahkan lebih susah, termasuk yang menghiburnya boleh jadi ternyata lebih susah daripada yang dihibur. Hatta yahuna alihal al-amru, kalau dia menyadari bahasanya kawannya yang senasib itu banyak, maka yahuna alihal amru, terasa ringan baginya musibahnya. Karena ini adalah psikologi manusia, li anal insan bitabiatihi, karena ini adalah tabiat semua manusia, jika dia menjumpai musyarikan, banyaknya orang yang sama dengan nasibnya, hana alil amru, maka beban itu terasa ringan. Ketika orang itu ketika orang itu ada kebakaran, kok cuma rumah dia yang kebakaran, dia sedih sekali. Namun kok ternyata semua kebakaran, itu sedihnya agak berkurang. Sedihnya berkurang, bahkan yang tempat yang lain kebakarannya lebih parah daripada dirinya. Sana kebakaran, ada anaknya yang mati karena kebakaran, kemudian dia kebakaran dan anaknya utuh semua, keluarganya sehat semua. Itu tidak begitu sedih. Kenapa? Karena temannya banyak. Maka itu jiwa manusia, musibah itu terasa ringan jika kawannya banyak. Namun jiwa manusia yang semacam ini tidaklah berlaku di akhirat. Tidak berlaku di akhirat. Allah katakan, wala yang fa'ukumul yaum idza idzalamtum, maka tidaklah manfaat hari ini. Arti hari ini itu di hari kiamat tidak manfaat. Artinya ketika di dunia manfaat. Di hari ini tidaklah manfaat bagi kalian idzalamtum, ketika kalian zalim, ketika kalian kafir, annakum fil adabi mushtarikun, pastinya kalian sama-sama dalam siksaan, sama-sama dalam musibah, sama-sama dalam derita. Demikian di surat Az-Zukhruf ayat yang ke-39. Ayat ini mengisyaratkan bahwasanya di dunia berserikat dalam nasib yang sama, sama dalam derita, itu manfaat. Manfaatnya apa? Mengurangi beban derita. Namun al-yaum, namun di akhirat itu tidak manfaat. Kejiwaan semacam itu Allah hilangkan. Kondisi jiwa yang kalau temannya banyak itu kemudian terasa ringan, itu Allah berikan pada manusia dan Allah cabut di akhirat. Wa kanu fid dunya, dan mereka dulu ketika di dunia, jika mereka itu sama-sama dalam siksaan, sama-sama dalam derita, han alaihim, maka itu ringan terasa bagi mereka. Akan tapi di akhirat, banyaknya teman yang sama dalam derita itu tidaklah bermanfaat baginya. Maka lihatlah perkataan Khonsa ketika dia belum masuk Islam, ketika dia meratapi saudaranya yang mati dalam satu peperangan. Maka dan ketika itu dia masih kafir, dan Khonsa adalah penyair, syairah, penyair perempuan. Beliau mengatakan di membuat bait syair ratapan untuk saudaranya yang meninggal dunia dalam satu peperangan di masa jahiliyah. Walau la kathratul bakina hauli, seandainya bukan karena banyaknya orang yang menangis di sekelilingku. Artinya ternyata yang menangis karena sedih saudaranya meninggal itu banyak. Banyak orang yang menangis karena sama-sama kehilangan keluarganya di peperangan tersebut, bukan hanya Khonsa. Mereka pada menangisi ala ikhwanihim, saudara-saudara mereka yang mati dalam peperangan. Seandainya bukan karena ternyata banyak orang yang sama musibahnya, la qataltu nafsi, ini saya aku akan bunuh diri. Kenapa enggak jadi bunuh diri? Oh, karena ternyata kawannya banyak. Dia kehilangan anaknya. Kalau dia cuma kehilangan saudaranya, saudara, kehilangan kakaknya atau adik laki-lakinya, yang lain kehilangan orang tuanya, kehilangan anaknya, kehilangan suaminya, tentu lebih menderita. Karena itu maka enggak jadi bunuh diri. Ternyata yang susah, yang senasib ternyata banyak. Wa may yabkuna misla akhi, dan mereka tidaklah menangisi, dan tidaklah mereka menangis semisal saudaraku, semisal tangisan karena kehilangan saudaraku. Walakin uazi nafsa anhu bita'asi, non aku hibur diriku anhu dari kehilangan saudaraku, bita'asi, dengan mencontoh orang-orang yang lain. Orang-orang yang lain sedih namun cuma nangis, tidak sampai bunuh diri. Masa saya sedih sampai bunuh diri? Nah, saya mencontoh yang lain, yang sedih namun tidak bunuh diri, saya juga sedih dan mau bunuh diri tidak jadi. Ya, maka Allah Azza wa Jal menyebutkan pada nabinya sesuatu yang menghibur beliau dan menguatkan kejiwaan beliau, menghilangkan kesedihan beliau. Fa inna hadza, dan hal ini adalah di antara anugerah Allah kepada nabinya tabaraka wa ta'ala. Ya, demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Barakallahu anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.